بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, al-ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang lahir tahun 631 Hijriah dan meninggal tahun 676 Hijriah alaihi rahmatullah. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada pasal yang ke-32 dari bab yang ke-6. Ya, kita masih dalam pembahasan bab yang ke-6 fi adabil qiraah, pembahasan tentang adab-adab di dalam membaca Al-Qur'an. Ya. Kita masuk pada pasal yang berikutnya, pasal yang ke-33. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun. Ajma'al muslimuna ala istihbabil jahri bil qira'ati fi sholati subhi wal jumu'ati wal 'idain wal ulayain min al maghrib wal isya wa fi sholati tarawih wal witri aqibaha. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, ajma'al muslimun ala istihbabil jahri bil qira'ah. Kaum muslimun sepakat atas disunnahkannya membaca dengan bacaan yang keras, ya, fi salati subhi, pada salat subuh. Kaum muslimun sepakat atas disunnahkannya jahr, ya, membaca dengan bacaan yang keras dalam sholat subuh, wal jumu'ati, dan dalam sholat jumat, wal idain, dan dalam sholat dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, wal ulayaini minal maghribi wal isya, dan pada dua rakaat pertama dari sholat maghrib dan sholat isya. Wa fi sholati tarawih, dan juga pada sholat tarawih. Wal witri akibaha, dan juga pada sholat witir setelah tarawih. Wa hadza mustahabbun lil imami wal munfaridi bima yanfaridu bihi minha, dan ini sunnah mustahab bagi imam atau bagi munfarid yang dia sholat sendirian. Dan dalil-dalil tentang hal ini sangatlah banyak dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahwasannya beliau mengeraskan bacaan di dalam sholat subuh dan sholat maghrib dan sholat isya. Demikian pula hadis-hadis tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan bacaan pada sholat Jumat. Nah, bahwasannya di dalam sholat Jumat beliau membaca surah Al-A'la dan surah Al-Ghashiyah dengan dikeraskan. Demikian pula dalam sholat hari raya. Dan yang lainnya dari sholat-sholat yang disunnahkan padanya, na'am, al-jahru, dikeraskan, na'am, bacaannya. Bisa antum merujuk ke kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sunan, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, banyak hadis-hadis tentang hal ini. Disunnahkannya mengeraskan bacaan pada sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, sholat jumat, sholat hari raya, dan seterusnya. Bahkan kaum muslimin sepakat atas hal ini, yaitu disunnahkannya al-jahr, mengeraskan bacaan pada sholat-sholat yang disebutkan tadi. Kemudian tentunya ini bagi imam dan munfarid, bagi imam, dan juga disunnahkan bagi orang yang sholat sendirian. Misalkan dia uzur, tidak bisa sholat berjamaah di masjid, dia sholat di rumah, sholat maghrib atau sholat isya, maka dia disunnahkan juga mengeraskan bacaan walaupun sholatnya sendirian. Adapun makmum, bagaimana makmum? Disebutkan di sini, wa ammal makmum fala yajharu bil ijma'. Adapun makmum, maka dia tidak mengeraskan bacaan bil ijma', berdasarkan ijma'. Terus bagaimana bacaan makmum? Sir. Bacaan makmum dibaca dengan lirih. Ketika makmum membaca surah Al-Fatihah, maka dia membaca dengan bacaan sir, lirih. Cukup didengar oleh dirinya sendiri, atau cukup dengan menggerakkan lidah. Taib. Dalam bacaannya, yaitu menempatkan lidah pada makhraj-makhraj huruf bacaan. Demikian pula ketika membaca doa atau zikir ruku, zikir sujud, dan lain-lainnya, dibaca dengan bacaan sir. Kemudian kita lanjut. Qala al-muallif rahimahullahu taala, wa yusannul jahru fi salati kusufil qamari wa la yajharu fi kusufis syams. Dan disunnahkan al-jahru, disunnahkan al-jahr, mengeraskan bacaan fi salati kusufil qamar, pada salat gerhana bulan. Karena gerhana bulan dilakukan di malam hari. Disunahkan jahr mengeraskan bacaan pada salat gerhana bulan. Wala yajharu fi kusufi syams, dan tidak dikeraskan bacaannya pada salat gerhana matahari. Dan ini pendapat ini, mengeraskan bacaan pada salat gerhana bulan dan tidak mengeraskan bacaan pada salat gerhana matahari, ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama berpendapat dengan pendapat ini. Mereka berdalil dengan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabat ketika terjadi gerhana matahari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri dalam salatnya qiyaman tawilan, dengan berdiri yang lama. Nahwan min qiraati suratil Baqarah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau dalam salat gerhana matahari berdiri dengan berdiri yang panjang. Nahwan min qiraati suratil Baqarah. Yang panjangnya semisal bacaan surat Al-Baqarah. Ila akhiril hadis. Yang menjadi syahid dalam hadis ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menyebutkan dengan perkiraan beliau berdiri lama, yang lamanya itu kira-kira membaca surat Al-Baqarah. Membaca surat Al-Baqarah. Para ulama mengatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaan di salat gerhana itu maka Abdullah bin Abbas enggak perlu memperkirakan lamanya bacaan tersebut. Beliau akan mengatakan beliau membaca surat ini dan ini. Namun beliau memperkirakan nahwan semisal lamanya membaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah berapa juz? 2 juz lebih ya. Baik. Jumhur mayoritas para ulama berdalil dengan hadis ini bahwasanya pada salat gerhana matahari tidak dikeraskan bacaannya. Sementara para ulama yang lain berpendapat sama saja, gerhana matahari atau gerhana bulan disunahkan untuk mengeraskan bacaan. Berarti ada khilaf ya. Khilaf. Kalau jumhur mayoritas para ulama berpendapat jahr itu pada sholat gerhana bulan, sedangkan sir pada sholat gerhana matahari, berdasarkan riwayat Abdullah bin Abbas tadi. Dan sebagian para ulama berpendapat disunahkan mengeraskan bacaan pada sholat gerhana secara umum, sama saja gerhana bulan atau gerhana matahari. Baik. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan ini pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan ini juga yang dipilih oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya. Bahkan Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya membuat bab khusus Al-Jahru fil Kusuf, solat jahr mengeraskan bacaan pada solat gerhana. Al-Jahru mengeraskan bacaan pada solat gerhana, secara umum beliau sebutkan, baik gerhana bulan atau gerhana matahari. Pendapat yang kedua ini berdalil dengan hadis Aisyah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil kusuf bi qiraatihi. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengeraskan bacaan pada salat kusuf, pada salat gerhana. Mengeraskan bacaan pada sholat gerhana. Dan sisi pendalilannya jelas, ya. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam jahara, mengeraskan bacaan pada sholat gerhana. Dan nampaknya pendapat yang kedua juga pendapat yang kuat, ya. Karena lafadz yang jelas tadi jahro, beliau mengeraskan bacaan pada sholat gerhana. Untuk lebih luasnya lagi bisa merujuk ke kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Kemudian, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, kita lanjutkan. Wa yajharu fil istisqa wa la yajharu fil janazati idza sulliyat bin nahar wa kadza bil laili ala al-madhhab as-sahih al-mukhtar. Kata beliau, wayajharu fil istisqa, dan dikeraskan bacaan pada sholat istisqa. Apa itu sholat istisqa? Sholat meminta hujan. Ketika terjadi kemarau panjang, yang mengakibatkan keringnya mata air, keringnya sumur, keringnya sungai, dan seterusnya. Disunahkan untuk melakukan sholat istisqa, meminta hujan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Azza wa Jal, dan sebagai bentuk perwujudan butuhnya kita, perlunya kita, kepada Allah Azza wa Jal. Dalam sholat istisqa disunahkan untuk mengeraskan bacaan, sebagaimana juga sudah kita bahas hal ini dalam pelajaran fikih muyassar, Nah, sudah kita bahas secara rinci tentang salat istisqa. Ya. Demikian pula salat kusuf tadi. Nah. Adapun dalil mengeraskan bacaan pada salat istisqa adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Beliau Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu berkata, kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastasqi fatawajjaha ila al-qiblati yad'u wa hawwala rida'ah thumma shalla rak'ataini jahara fihi ma bil qira'ah. Jelas lafadznya. Kata beliau, kata Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menuju musalla, nah, untuk meminta hujan. Beliau melakukan salat istisqa. Maka beliau pun menghadap ke arah kiblat, berdoa dan membalikkan selendangnya. Ya, sebagaimana, nah, yang sudah kita bahas tentang disunnahkan membalikkan selendang, ya, ketika berdoa dalam sholat istisqa. Nah, di akhir khutbah. Tsumma shalla rak'ataini, kemudian beliau setelah berkhutbah dan berdoa, ya, kemudian beliau sholat dua rakaat. Jahara fihima bil qira'ah, beliau mengeraskan bacaan pada dua rakaat tersebut. Ini dalil, nah, disunnahkannya mengeraskan bacaan pada salat istisqa. Wala yajharu fil janazah idza sulliyat bin nahar. Kita lanjutkan, dan tidak dikeraskan bacaan, ya. Atau seorang musolli tidak mengeraskan bacaan fil janazah, pada sholat jenazah. Idza sulliyat bin nahar, apabila sholat jenazah tersebut dilakukan di siang hari, maka tidak dikeraskan bacaannya. Bagaimana kalau malam hari? Wa kadza bil lail, demikian juga, nah, jika dikerjakan pada malam hari, tidak dikeraskan bacaannya. Alal madhhabis sahihil mukhtar, menurut madhhab yang sahih, yang terpilih. Ini menunjukkan bahwasannya sholat jenazah pada malam hari, nah, ada khilaf tentang dikeraskan atau dibaca lirih, ya, bacaan pada sholat jenazah di malam hari. As-sahih sama saja. Sholat jenazah di siang hari atau di malam hari, maka la tujhar al qira'atu fiha, tidak dikeraskan bacaan padanya. Kenapa? Li adami dalil, karena tidak adanya dalil, nah, yang menunjukkan dikeraskan bacaan pada sholat jenazah. Nah, la dalil, ya, tidak ada dalil. Wal ibadah, naam, ya, berhenti di atas dalil. Kemudian kita lanjutkan. Kata beliau, wala yajharu fi nawafilin nahar ghair ma dzakarnahu minal idaini wal istisqa. Dan seorang yang sholat, dia tidak mengeraskan bacaan pada sholat-sholat nafilah yang dikerjakan di siang hari, selain sholat-sholat nafilah yang kami telah sebutkan. Seperti sholat id dan sholat istisqa. Artinya beliau mengecualikan. Beliau katakan tidak mengeraskan bacaan pada sholat-sholat sunnah yang dikerjakan di siang hari, kecuali sholat Id, baik Idul Adha atau Idul Fitri, ya, dan kecuali sholat Istisqa. Selain ini, kata beliau, tidak dikeraskan bacaan pada sholat-sholat nafilah yang dikerjakan di siang hari. Baik, ini menunjukkan bahwasanya penulis berpendapat sholat Id hukumnya apa? Sunnah. Lakin as-sahih, akan tetapi yang sahih, sebagaimana yang sudah kita bahas dalam kitab Fikih Muyassar, bahwasanya sholat Id hukumnya adalah wajib. Sholat Id hukumnya wajib. Li amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pihak karena adanya perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sholat Id. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para wanita untuk keluar sholat Id. Yang biasanya mereka dipingit di rumah, tidak keluar rumah, disuruh keluar pada hari raya Id. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada sholat, pada pembahasan sholat Id pada kitab Fikih Muyassar. Di sini penulis ingin menyebutkan bahwasannya pada sholat-sholat nafilah di siang hari maka tidak perlu dikeraskan bacaan. Kecuali tadi kata beliau istisqa, sholat istisqa. Dan juga tentunya sholat, kecuali sholat gerhana, bagi yang berpendapat disunnahkannya juga pada sholat gerhana matahari untuk mengeraskan bacaan. Baik, di selain atau selain sholat-sholat tersebut, maka tidak dijaharkan pada sholat-sholat nafilah seperti sholat sunnah rawatib, sholat duha, dan seterusnya dari sholat-sholat sunnah yang dikerjakan pada siang hari. Kemudian wakhtalafa ashabuna fi nawafilil lail, dan para sahabat-sahabat kami dari kalangan madhab syafi'iyah, karena al-imamu Nawawi beliau bermadhab syafi'iyah, para sahabat-sahabat kami berselisih fi nawafilil lail, pada sholat-sholat nafilah yang dikerjakan pada siang hari, pada malam hari. Afwan, sahabat-sahabat kami berselisih pada atau tentang sholat nafilah, sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari, apakah dikeraskan bacaan atau tidak. Fal azhar annahu la yajhar, yang lebih nampak, kata beliau, yang lebih nampak adalah tidak dikeraskan bacaan pada sholat sunnah di malam hari. Wasani, dan pendapat yang kedua, yajhar, mengeraskan bacaan pada sholat-sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari, seperti dalam sholat tahajud misalkan. Wasalis, dan pendapat yang ketiga, wahuwa ikhtiyarul Baghawi, dan ini yang dipilih oleh al-imamul Baghawi rahimahullahu ta'ala. Al-imam al-Husain ibn Mas'ud al-Baghawi rahimahullahu ta'ala. Apa pendapat yang ketiga? Yaqra'u bainal jahri wal israr, dia membacanya antara jahr dan israr. Membacanya antara jahr, antara keras dan lirih. Yaitu kadang dia membaca jahr, dan kadang dia membaca na'am as-sir atau al-israr. Kadang dia membaca lirih, kadang jahar, kadang lirih. Baik, sebagaimana ini juga yang dikuatkan oleh al-imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wattawassut, dan pendapat yang pertengahan, an yajhara taratan wa yusir ukhra kama warada min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Dia hendaknya menjaharkan sesekali dan melirihkan na'am di lain kali atau di kali yang lain. Nah, jadi kadang jahar, kadang lirih. Nah, sebagaimana ini yang datang dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang beliau sholat malamnya jahar, kadang juga lirih. Nah. Al-muhim, nah, dalam sholat malam ya disunahkan untuk dikeraskan. Nah, seperti sholat tarawih, ya, sholat tahajud, nah, atau sholat witir, ya, dan seterusnya. Nah. Masih ada beberapa pembahasan lagi. Namun karena sudah masuk waktu Isya, nah, hingga insyaallah kita cukupkan. Nah, kita lanjutkan insyaallah bab yang ke-33 ini. Nah, pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Nah, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.